لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita dalam pembahasan surah Al-Hasyr di ayat yang ke-16 dan seterusnya. Allah menghabarkan kepada kita tentang orang-orang Yahudi dan orang-orang munafikin beserta sifat-sifatnya. Demikian juga orang-orang yang beriman dengan sifat-sifatnya yang mulia. Di ayat yang ke-16 kata Allah Subhanahu wa taala, kama salis syaitan, sama seperti syaitan. Munafikin ini sifatnya seperti syaitan. Baik. Menghasung, menyokong kebatilan. Baik. Sebagaimana di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka mengajak kepada kemungkaran dan melarang dari kebaikan. Ini sifatnya munafik. Ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yabkhalun wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Mereka kikir dan mengajak orang untuk berlaku kikir. Seperti syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lil insani kfur." Ketika syaitan berkata, mempedaya orang-orang, kufur, kafirlah. Nah, seperti ini juga munafikin. Dengan orang-orang Yahudi, sudah, kalian jangan keluar, jangan takut. Kita atau kami bersama dengan kalian. Kalau kalian diusir, kami juga akan keluar bersama dengan kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan membela kalian. Ikut perang. Kata Allah SWT, innahum lakadibun. Mereka adalah para pendusta dengan janji-janji dan ucapan mereka. Seperti syaitan. Syaitan mengajak orang untuk berlaku kafir, berlaku maksiat. Begitu orang-orang sudah terjerumus dalam kekufuran, kemaksiatan, qala inni bari'um minka. Dia pun langsung cuci tangan, berlepas diri. Inni bari'um minka, saya berlepas diri dari itu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku ini, atau sebenarnya ini, saya takut terhadap Allah rabbul alamin. Masya Allah. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini biha wa dhalika jazaa'ul zalimin. Fakana akibatahuma, maka akibat dari perbuatan mereka berdua ini, syaitan dan manusia. Syaitan yang mengajak kepada kekufuran, yang dia kufur sebelumnya. Baik. Mengajak orang untuk juga kufur. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Baik. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian. Jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan teman. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir, sesungguhnya dia mengajak kelompoknya. Baik. Agar supaya menjadi ashabus sa'ir. Baik. Orang yang menghuni neraka sa'ir. Ini akibatnya. Annahuma finnari khalidaini fiha. Bahwa keduanya berada dalam api neraka, kekal di dalamnya. وذلك جزاء الظالمين. Baik, orang yang mengikuti ajakan dan bisikan syaitan berlaku kafir, sehingga kedua-duanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni neraka, kekal di dalamnya. Wadzalika jazaa'ul dzalimin, dan itulah balasan dan ganjaran bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas. Baik, orang-orang yang melampaui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita perangainya orang-orang Yahudi. Baik. Walaupun nampak bahwa orang Yahudi itu bersatu, sebenarnya mereka bercerai-berai. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Demikian juga Allah telah menyampaikan kepada kita sifatnya orang-orang munafikin. Maka sekarang Allah mengatakan kepada kita, menyampaikan kepada kita sifatnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik. Mengingatkan kita bahwa ketika Allah memanggil, berarti Allah akan menyampaikan sesuatu. Imma perintah, wa imma larangan, wa imma sesuatu yang harus diyakini sebagai satu keyakinan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, menjalankan perintah, menjauhkan diri dari larangan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap orang mestinya memperhatikan apa yang telah dia ajukan untuk akhiratnya. Baik. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan baik-baik akibat dari perbuatan yang dilakukan. Baik. Karena apa yang dilakukan sekarang itu yang akan dia temui, dia akan dapatkan di hari kiamat. Kebaikan yang dia lakukan, kebaikan pula yang dia dapatkan. Kejelekan yang dia lakukan, kejelekan pula yang dia dapatkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Setiap orang mestinya memperhatikan apa yang telah dia lakukan untuk hari esok. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada semua perkara yang kalian lakukan dan yang kalian tinggalkan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan jelas terang-terangan, sendiri-sendiri atau bersama dengan yang lain. Kemudian Allah mengingatkan orang-orang beriman, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Wahai orang-orang yang beriman, baik. Wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina nasullaha. Jangan kalian sama seperti orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan yang wajib-wajib. Baik. Dan yang sunnah-sunnah. Lupa. Lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lupa melakukan ketaatan, lupa melakukan ibadah. Baik. Orang yang kalau senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa juga rajin beribadah, rajin taat. Tapi kalau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa juga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan orang-orang yang beriman, jangan lalai sama seperti lalainya orang-orang munafikin. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kalian lalai, jangan kalian lupa terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. ansahum ampusahum, maka Allah SWT menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Baik, lupa melakukan kebaikan. Yang itu merupakan asbab keselamatan seorang hamba. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku ajak kalian? Hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan? Ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, atas perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab neraka. Perniagaan apa ini? Tu'minu billahi wa rasulihi. Kalian hendaknya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian hendaknya jihad fi sabilillah dengan harta benda kalian dan jiwa-jiwa kalian. Inilah barakallahu fikum amal-amal saleh yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau sudah lupa dirinya, lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak akan melakukan kebaikan-kebaikan. Baik. Dari kebaikan-kebaikan di dunia ini untuk akhiratnya. Baik, wala takunu kal ladzina nasullah. Baik. Di banyak Allah SWT mengingatkan dalam Al-Qur'an, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu, jangan kalian sama seperti orang-orang yang berselisih dan bercerai-berai. Wala takunu kalladzina yaqulun, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian sama seperti orang-orang yang mengatakan ini mengatakan itu. Jangan kalian sama. Artinya seorang muslim, seorang mukmin harus berbeda dengan yang lainnya. Beda dengan orang-orang munafik, beda dengan orang-orang Yahudi, beda dengan orang-orang fasik. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Mereka pun akhirnya lupa terhadap diri mereka sendiri, lupa untuk beramal saleh. Ulaika humul fasiqun, mereka-mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka orang yang diberi sifat dengan al-fisq, adam ta'ah. Maka Allah mengingatkan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama penghuni surga dan penghuni neraka. Tidak akan sama. Tabarakallah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah orang-orang yang selamat. Orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang berhasil, itulah penghuni surga. Baik. Faizun, di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dialah yang telah beruntung. Baik. Kemudian Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini keberuntungan di dunia ini sebanyak apapun yang bisa dikumpulkan oleh orang dari harta benda. Baik. Allah mengatakan bahwa itu semuanya illa mata'ul ghurur, harta benda yang menipu. Barakallahu fikum. Keberuntungan yang hakiki adalah ketika seorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum. La yasai ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak akan sama penghuni neraka. Karena dalam neraka, dengan siksaannya, dengan kesengsaraannya, kepedihannya, penderitaannya, terus menerus tiada putus-putusnya. Wa ashabul jannah, dan penghuni surga, dari terus menerus dengan kenikmatannya, kebahagiaannya. Dari la haula illa billah. Ashabul jannati humul faizun. Mereka-mereka itulah yang masuk dalam surga yang beruntung. Dari, tidak seperti keberuntungan duniawiyah, kalau seandainya pun kita beruntung dengan keberuntungan duniawiyah mendapatkan harta yang banyak, maka tetap kita akan tinggalkan barakallahu fiik. Kita akan lewati, dan akhir perjalanan kita tentunya adalah akhirat. Semoga tentunya kita termasuk orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba melakukan kebaikan, dan semoga kita mati di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah keberuntungan yang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.